Matur suwun kintus. Eh? Kenapa? Matur sembah nuwun. Sami-sami. Inci. Kamu jadi janda sudah berapa tahun sih? Emang kenapa? Enggak, saya bertanya dijawab loh. Kebiasaan perempuan begitu. Kalau ditanya balik bertanya. Kayak bapak ngacak. Sejak tahun 2000. 2000. Sekarang Inci. Sudah 2015. Inci. 15 tahun. Wow. Oh, mulane kok rada seret suarane, Kang. Sebabe ora tahu disogok. Ibarate pipo, ibarate pipo, ibarate pipo, pipo cangklong, pipo cangklong. Hah? Apa iki? Ya ora mungkin. Enggak mungkin. Apa? Ya memang, tapi kamu gak bakalan mungkin kesana. Beli rumahnya aja bisa 1 miliar. Oh, ibarat zakat pitra. Itu sembarangan lah. Orang mau ngomong, Cis. Apa? Piye, piye, karpu piye. Aku rono. Iki kan yang kene, kowe weruh aku muka, ngono. Matur nuwun apa meneh kowe wong aku dhewe weruh ra iku dhewe mutah. Enak gelem, Mbak. Budhe-budhe iki, budhe. Nih, aku ning kene pokoke, wes. Nun. Apa kuwi? Asu dari kira pasan. Namun pangapunten lho niku wau golek ingkang golek mayang golek ingkang rada kira ngajar. Nggih, sebagai penutup niki napa? Kula sampun dangu-dangu ten mriki nggih. Kula ngenjang taksi ngantor ya Senin. Oh iya. Oh nggih. Ya ngerti po ngantor. Terus iki engko kok yang nganti tekan esuk lho ya? Mboten, ngantos jam 3. Mengke sahur sareng ten mriki. Oh ning kene. Sing poso. Oh, okay. Ya pamit. Harapannya kulo ngaten budhe, karena wayang masuk sekolah, yeah. Masuk pondok pesantren, yeah, yeah. Mungkin dalangnya malu akan ngaji. Ning paling boten putra putranipun putu wayahipun wonten ingkang sekolah wonten ing madrasah, wonten ingkang mlebet pondok pesantren. Harapannya ngaten. Iya, yeah, yeah. Pokoknya yeah. Mau tak sawang ono dalang cilik-cilik iki mau yeah. Generasi penerus akeh banget lho. Generasi bonang nika okay. Nggih. Bonang penerus. Terus generasi dalang-dalang cilik kok dadi kepiye sesuk dadi gede. Saya kok punya ide, Budhe. Kapan waktunya ada festival dalang cilik ngayu? Kayaknya sering sekali kok ya. Pernah, tapi yang digarap. Jadi jangan bocah cilik digongkoni roke wong tua. Oke. Okay, nangan-nangan ini kocok. Iya. Harus kocok ono masalah karo karo si Ontarjo. Perkara ini tutup perkara rebut kikis, karo si Bomo. Rebutan apa? Rebutan plastis. Mama. Nah. Dek Seno Nugroho wau pamit kula mboten ngantos rampung, Kang Mas. Badhe nyiapaken sahur anak-anak kula. Dan saya tahu beliau dulu itu bojone naen nate ngadu teng kula. Iya, nggih. Okay. Zaman riyin, zaman Dek Seno tesin nem-nemanipun, wis mangke menika sampun menepi. Riyin menika garwanipun Dek Seno menika ceria sekali kula. Lah wong Lik Seno ana Mas Seno niku lho. Sahure niku ora ngangge sambel goreng. Doso siang niku mutah-mutahe sate. Sangkin wong lantip panggrai tak di Dek Seno niku nanti kok cerita kene Mas jenengan mau dalung sauri pun kok anu nopo sambil goreng tempe kok mutahe sate kali yuiku berkah bulan Ramadan. Padahal tak jam songo enggak gelak sate kowe di kulo sing ancani ini. Syukur nek aku pramila saderengipun kulo minggat. Puasa niku kados uler ingkang dados kupu-kupu Budhe. Lirih. Uler menika saderengipun dados kupu-kupu dados menapa rumiyin? Dadi entung. Entung. Yang puas menika nggih ngaten. Nggih ngayo aja atine ngrat lho aja. Puasa ki ya puasa ora muni puas. Lah kuasa kuwaos, puasa ki puas. Matamu amoh. Sami kalian kaji menika kajos. Tapi kaos, amargi ngaji menika kaos. Terus menawi kaos we are winking menika kaji ambari. Ambaburi. Ambaburi niku we are winking. Nah, salaminipun dados entung menika wonten kalih, entung ingkang tenang. Dados saged dados kupu, tapi menawi entung ingkang lenjeh layina menika malah ketotol pitik. Boten dados kupu. Sekarang pertanyaannya ini mau di pondok pesantren. Apakah Gus Miftah istrinya, santri-santrinya itu puasanya sudah kali Gusti Allah napa dereng? Kayaknya angel jawabnya. Gus Miftah nten boten ten iki? Gus Miftah ora ta? Nonton. Gus Miftah monggo Gus, kula aturi mriki. Serbak kacang-kacang monggo. Teman-teman serbak. Dijawab. Tepuk tangan kagem Gus Miftah yang kagungan pondok Oraji. Ya, maga. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya salah. Assalamualaikum, Kyai. Waalaikumsalam ya ahlal kubur. Ahlal kubur matamu wir masa. Tapi leres nggih sami-sami nggih. Sami-sami. Nggih. Malah awet umure wayang kali golek dalange pun mati wayange tersih dados tinggalan nggih Lek Tejo nggih. Ilang. Dawuh Gus, niki poso niku saged dipun tampi titenane pripun? Poso niku saged dipun tampi titenane pripun? Sing jelas nyuwun sewu poso niku rukun Islam sing boten saged dipamerke. Leres. Leres. Umpama salat iso dipamerke. Nggih. Nggih umpamane Pak Ditekno. Wah, dumet. Nggih. Nika saploke purun salat subuh mawon 7 rakaat. Niku nek Ditekno niku. Wah, hebat. Mboten namung niku. Lha apa? Wingi kula ajak layat. Ha terus. Kan nanten salat jenazah. Nggih. Lah Pak Ditekno nggawa sajadah iki dinggih apa niku? Lah monggo salat jenazah mboten disujud. Nggih, pertama kali sembahyang wonten mriki Lek Ditekno lho, Cuk. Sinten? Di takbiripun lucu. Pripun? Allahu somad. Dik-dik, no, sak putrane. Nggih. Pak Ditekno niku lak belajar ngaji teng mriki iki. Oh nggih. Pelajari. Iki lho, Lek Tejo. Rai panjenengan Lek Ditekno niku tobatipun nggih. Nggih, teng mriki, nggih tobat. Melu ngaji kula pisan langsung nembung. Kula niku paling tertarik nderek Gus Miftah menawi ngaji teng Sarkem. Ngoten niku. Oh, ini temane masih persarkeman. Tasih. Jadi ajeng kula contoni carane ngaji teng Sarkem pripun kan ngoten. Lah njaluk diajari ngaji Quran. Menawi ngaji Quran niku lak metodene kathah. Menawi sakniki ana Iqra ana Qiraati. Nggih. Menawi jamane Pak Entus riyen lak wonten namine metode Al-Baghdadiyah. Nggih, leres. Cara ngajine jenenge turutan. Lah, Pak Dituno kula ajari. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u. Suwe-suwe iso ki Mbak. Ayo Pak Dituno praktek. Tak fathah ta ha dhamma hu kaf dhamma ku, tahu ku. Ngoten niku ngajine. Lah kula cerita, zaman biyen niku lak ngaji niku lak mboten nganggo PLN, nganggone sentir. Lah nggih ta? Begitu ngaji kiyaine kentekan menyak ra duwe dhuwit kirim surat ning wali santri. Isine napa iki? Surat nganggo bahasa turutan. Ba fatka ba ya fatka ya ro fatka ro mbayaro. Ngono niku. Lah ndelala wali santri niku ra duwe dhuwit, Le. Padha karo sak niki ora ana nampa THR dadi niki ana bedane antara Idul Fitri karo hari raya nyepi ngoten niku. Padha sinden-sinden iki nyepi kabeh niki. Kula niki duwe bayangan Gus. Pripun? Kinten-kinten menawi penduduk Sarkem ayune kaya ngoten saya pripun nggih? Umpama ayune ngoten niki. Nggih. Lah kok niku enten PSK niku paling tua umure 59. Wek. Ngladeni napa niku? Apa? Lah kula takoni, sing nganggo kuwe sapa, Bu? Nanggi. Kula takoni, kowe dadi PSK umur pinten? Umur 30 tahun. Wow. Saat niki umure 59, berarti meh 30 tahun. Kula takoni, biyen jaman 30 tahun dinggo ping pinten? Oh, ping gangsal. Laris. Saat niki ping pinten? Ping pisan. Sing nganggo sinten? Tukang becak. Lah kula takoni bayare pinten? Nggih, banter-bantere 20.000 minimal 10.000. Masya Allah. Niku leres nggih. Niku true story. True story. Betul. Nggih. Okay. Rong puluh ewu. Sing nganggo tukang becak. Ning kula nggih mboten nyacat tukang becak wong jaman kuliah kula nggih gaweane becak. Nggih. Okay. Tukang becak iki jentoro niku. Etoro. Ngotoro. Kustoro. Endi menungsone iki? Mriki mboten enten. Oh, sing ngendang kae ya. Oh, pantes niku. Pantesan rupane kaya pelek niku. Ning nggih nyuwun sewu Toro, tukang becak iki wong paling sabar sak donya. Leres. Buktine penumpange ra teko becake tumpaki dhewe. Ngoten niku kok. Kula nate Pak Dirikno. Becak kula ditabrak duar, remuk. Kula mboten nesu iki. Kula namung nyanyi lagu India. Pripun? Matane ngoten niku. Lah balik teng poso niku wono Bu Dik. Adik kula niki tekno kuwi digandani le salat kuwi mau orang ngandake le ben sukusuk ki piye ngono. Wo, kula ajak salat pertama kali Bu Dik takbire ngidap-ngidapi niko. Allah. Orang ngono kuwi lho mungkin ane salat nang nggonku ora kusuk. Lah pripun? Karang dhek iki ra omah ya ming cilik ngono. Nggih. Sing wedok lho kula goreng greh. Nggih. Terus? Lah iki dikake ning meja ngono dhek le salat ya meneng sandinge ngono. Nggih terus? Lah kok kucing celingkrik kon meja ngono. Iki ora kusuk nang salat. Terus salate akhire pripun? Allahu Akbar. Subhanallah. Lima menit karo gusah. Subhanallah. Karo gusah kucing. Kucing lho kepiye? Kudune abot greh. Abot greh. Kudune lak mboten sami Allah kudune sing diwaca surat An-Nas. Iya. Kucinge ngeong langsung diwaca An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Karo getak. Nggih. Iki dikandani tenan. Lah niki biasane salate namung kulhu kali hina kok. Nggih, dadi malaikate apal niku kok. Maghrib rakaat pertama. Kul. Ngaten niku. Rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama. Kul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikate mudun. Wis tau dap. Ngono kok. Lah nate iki tak mbati. Apa digugone litikno apa digugone tetep salat mawon. Apa digugone. Terus tau dap jape mepe ngono ya. Lah nate to begitu kula kenging mami Pak De sekali-kali jenengan ngimami teng sarkem mergo kula makmum isin nak mung kulhu kali hina. Akhire sing diwaca inna anzalna iki. Delalah salah. Salah. Inna anzalna fi lailatul qadar padahal kudune til. Lailatul. Kok mburi kula bengok. Til. Ngene iki to. Elingan dek. Oh, til. Akhirnya diulangi. Inna anzalna fi lailatul qadar. Bener, kula ngelus dodo. Dodone bojo kula. Wah. Dodone lempet kok pamerke. Akhire arok ayat nomor kali. Nggih. Salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar padahal sing bener. Kudune tul. Kula bengok sangka wingi. Tul. Lah ngene iku. Daerah percaya mau tul aku ya calake til. Bahasan saya gitil kok tul ngeyel deh. Wa ma adraka ma lailatul qadar kula saya banter tul kalau ngaten. Baleni leres. Wa ma adraka ma lailatul qadar begitu ayat ketiga andilau antara dilema dan galau. Oh. Sing bener lailatul apa lailatin? Til tul. Tul til. Akhirnya bingung, tengok ke belakang takon, apa Gus? Bubar salate. Nek lek tejo benten. Lah lek tejo pripun? Iku ana dititeni. Nggih. Kali benyek. Nggih. Terus kali kanca-kanca harno barang niku makmum. Nggih. Wis saben-saben rakaat pertama bubar surat Fatihah mesti alam nasro. Nggih. Kuwi ku saben-saben. Wala dhalin. Iki mesti alam nasro. Amin. Nah, santri-santri do omong. Mesti alam nasro, iki alam nasro. Yang lirik orang mesti. Orang mesti. Dadi bubar. Bubar. Mila sajanjane ngeten, lak ngomong kerukunan niki wong nggih para dalang. Sajanjane sing mboten rukun niku mboten namung dalang. Kiai niku nggih mboten rukun. Mila nyuwun saya ngumpulke kiai kalih ngumpulke wong tukang mabuk niku luwih gak ngumpulke tukang mabuk. Oh, leres. Leres. Ora mungkin Kiai Golkar kali Kiai PDI iso dadi siji niku mboten mungkin. Oh, mesti. Ning lak ngumpulke wong tukang mabuk, nyuwun sewu, botol sak ciu, dabuk dab ngumpul sedanten. Jen bajingan kok kiai niku asine. Niku napa? Ning mboten kabeh. Mboten kabeh. Kabeh. Nggih. Niku sinten iki? Ya pancen bener apa Kang Jaja maneh Gus. Mabuk. Niki ketoke wong Arab niki iki, jenggote dawa niki. Para pating genah. Yo. Aku asale iki nyalon anggota DPR. aku nyumbang masjid. Jebulane masjide wong-wonge tahmir ora do milih aku. Duite tak jaluk meneng kok tuku ciu. Iki kok angel mentono arno. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Ku duwe sami iki kula niku mbiyen ngaji teng kafe-kafe sak Yogyakarta niku. Pertama kali kula ngaji Pak Dik, niku sami do ngenten. Oh, sak niki ngaten kabeh. Wah niku galon niku. Nggih leres ta? Luwih gedhe. Lah takon kali kula kok enten mboten Gus mabuk Islami? Ya kula jawab mboten enten. Lah piye mabuk Islami iki? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Oh, arep mabuk donga riyin Allahumma barik lana. Itu mabuk alhamdulillah. Lah kula khawatir lek ana mabuk Islami mungkin enten ngelonte Islami. Dadi mangkat teng sarke malam Jumat. Oh, nganggo sarung, baju koko, nganggo kopiah, ketemu PSK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu kamar ndonga riyin, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton fi ma razaqtana. Begitu kicik-kicik brek rampung metu ngleboni kotak infak. Ngoten niku. Kan bahaya niku. Tapi Gus, niku pengalaman kula niku Gus. Nanti gak ada pengalaman ngoten niku. Sing jenenge wong sina. Niku sakit dosa, nyolong boten iso sah, ngapusi boten iso sah. Sing iso sah niku tiang zina, asal dinikah dirabi sah, dirabi. Mabuk ra iso dihalalke. Busaket, busaket. Maling, busaket. Jarap-jarap lekap perbuatan sialep. Nesu petuk tikot tetelan sokulik kula niki pendem niki amanat rongga warsito. Lah napa amanate rongga warsito niku napa dejatine wong urip ning alam dunya kaya wong mampir ngombe. Kula niki ketua pangunci paguyuban ngunjuk jiyu. Betul betul ada leres niku wau dadi sing iso di sing iso dihalalke iki mung wedoan. Bang dadang kula niku gawe sing tinggal wonten sing muni anak-anak sapi niku. Napa niku? Jembutir. Anak-anak imam sapi. Lah iya kowe ame mung wene kucek kowe. Ya salah, masyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Ila kula matur nuwun kali para kanca. Niku riyin poso. Oh, poso riyin. Cobi. Kula sak derenge kula jawab miturut dawa jenenge sapa niku? Kula. Nggih. Kula. Nggih. Kula niki bae nika lho napa si Ahmad Meja nika lho. Oh. Sinten niku Ahmadinejad? Heeh, presiden ini. Jenggot niku hukumnya napa iki? Jenggot menika mboten wonten hukum napa-napa, nyatane kula nalikane dalange nalikane dihukum gitu sih jenggoten niku. Nah, hukumnya napa, Gus? Jenggot niku hukumnya sunah. Oh. Dadi ora kudu duwe jenggot. Nggih. Lah wong Yogyakarta niku aneh duwe jenggot ra duwe kumis jerene kaya wedhus, ngoten niku. Duwe kumis ra duwe jenggot jerene kaya lele. Padahal penting semputir ana sapi. Tapi balik teng poso wau. Kula tak takon wong mabuk, ciri-ciri wong poso niku ditampa niku pripun? Ciri-ciri pun tiyang ingkang puasane pun dipun tapi. Nggih. Petika. Ta boten dalilipun mansoma. Nggih. Robrotra pripun? Mansoma Ramadana. Nah niku. Imanan. Wah di saban. Soma niku fiilipun napa? Mati. Berarti wong kang wis poso. Wong kang wis poso. Imanan wakti saban ghafirullahu ma taqaddama min dambi. Ya, mendem di kiai lho. Lho, nah. Wong mendem niku ana kelebihane. Eh, wis. Jujur. Nggih. Okay. Ora lawang mabuk takoni apa-apa nganu iki. Oh, rahasia semua keluar. Keluar semua. Aku wingi bareng lonte ning sarekem ngono kelakon. Oh, metu, ora bayar barang. Nika. Dadi wong sing wis poso niku bakal diampuni kalian Gusti Allah. Tapi apakah puasa kita sudah diterima? Ancel-ancelipun. Ancel. Menika Wonten kadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal id man labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Itulah. Rungokke goblok, rungokke. Ora mung blonga-blonga bangsat keremang. Bukanlah Idul Fitri itu mereka yang bajunya baru, tetapi Idul Fitri itu yang iman, yang taatnya bertambah. Apabila dan bila apa? Setelah Lebaran, sampai dengan puasa tahun depan, akhlak kita semakin baik apa tidak? Kalau akhlak kita semakin baik, berarti puasanya diterima. Kalau akhlak kita belum baik, berarti puasanya belum diterima. Seperti saya. Nula Idul Fitri teng Yogyakarta niku malah kata ya Gus, biskuit palsu. Nggih. Niku cara KUHP nglanggar pasal 378. Penipuan. Nggih. Napa biskuit palsu niku? Lah kula niku bodho suwanine Pak Detekno. Monggo Gus, biskuitnya dibuka. Begitu kula buka isine peyek, niku jijiki banget to niku. Niku karang kere kok. Kere ning lebu swarga niku Tekno. Lek Tekno niku nggih. Kumpule karo wong mlarat. Nggih. Telat iku budhe. Terus nika wonten malih. Nggih. Sing lamunipun lebaran menika, nggih. Dalang itu adalah jalmolinuwi. Nggih. Tidak semua orang bisa menjadi dalang. Dalang itu adalah orang istimewa. Istimewane pripun? Ciri-cirinya orang istimewa adalah satu ora goro, loro ora mencaci maki, nomor telu ora gawe olo nyang sesama, yeah. Yang keempat positive thinking, berprasangka baik terhadap manusia maupun Allah, khusnudon. Ini kok ngaten dah lebaran menika wonten sekawan Gus, yeah. Lebaran, leburan, luberan, laburan. Laburan sing nomor 4. Nggih, lebaran niku bar poso. Nggih. Leburan niku dilebur dosane. Dilebur dosane. Pramila saderengipun Ngidul Fitri. Idul Fitri. Apa? Ngidul Fitri. Ngalor yo Fitri. Ngetan Fitri. Ngulon Fitri. Kula nyuwun dipun ampura segala dosa-dosa saya. Baik yang disengaja maupun yang disengaja. Ataupun yang tidak, dosa saya dan kilap saya, sinden-sinden maafkan saya kalau aku tidak bisa memenuhi syahwatmu. Malah kualek karena aku ini nyepeng wayang golek ini lino main baju ini larang no. Lek Tejo mangke wonten Idul Fitri dalam dereng sempat soan. Kulo pangapunten sedaya lepat sampe. Kualek niku. Kualek. Letikno. Kula sampean kali kula pun boten wonten dosa. Dalaran sampean kali kula dosanipun sami. Ninggi menika ngungkuli sesami. Aja ding tak kualat. Tali sumber ketiwasan. Nggih. Dan perlu kula takokke, Mas. Napa? Niku nek ngono jenengan mau dalam. Loh, Sophia Lacuba di sini ya. Sophia Lacuba. Niki ora Lacuba. Lah Sophia Lacuba kok irung. Lah Sophia Lacuba kok irunge semende. Allah kepiye. Niki perlu kula takokke niku mau jarane dalang niku jujur apik. Nek ngono sesuk nek do mati ku mesti ning swarga. Oh, pasti. Nggih to. Ning mampir sik ning neraka. Kok mampir ning neraka? Ngeten Budhe. Gus Miftah niku mesti kenate ana paring dawuh kali kula. Nggih. Saderengipun kula menika dados ahli mendem. Bahwa sing penting mlebu swarga merebut neraka mboten penting. Sing penting pangeran niku ridho. Ridho. Sebab dalang niku pasti membawa pesan moral baik dan buruk. Tidak harus berbahasa Arab, Lektek Jo. Laris ngilek nggih. Nggih. Piwulangipun dalang-dalang menika piwulangan ingkang sae. Nggih. Kula pangapun purun mlebet neraka. Asal Gusti Allah ridho, dilala genene adem. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa Islam itu memang lahir di Arab nggih, Gus. Nggih. Tapi semua yang berbentuk Arab dianggap Islam, saya salah. Yang kurang setuju. Nggih. Yang hebat itu pondok pesantren ora aji. Bukan hanya umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, baik yang belum punya agama, semua masuk. Loh, mriki Gus lamun jadah nika Gus. Nggih. NU kathah, Muhammadiyah kathah, Darmo Gandul kathah, gandule Mbah Darmo kathah. Darmo kuwi ora duwe gandul. Cilik soalnya timun duwe ini. Menika ngaten Gus. Nggih. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Napa niku rahmatan lil alamin? Islam niku kaya segoro. Nggih. Dudu kaya peceren. Nggih. Sinten ingkang mlebet saged. Nggih. Sebab dereng kantenan kula kalian liktikno niku benjang sae kula. Boten mesti. Boten mesti. Liktejo kalian liktikno. Sami-sami mboten sae. Menika iki mboten mesti. Mboten mesti. Cap-capane menungso mboten sami kali cap-capane Gusti Allah. Jadi ora kabeh sing Arab niku Islam nggih. Oh ndak. Mila miturut ki endos wong Jawa niku luwih ampuh tinimbang wong Arab bagi orang Jawa. Nggih, mboten. Buktine napa? Kathah wong Jawa sing jenenge Arab ora ana wong Arab sing jenenge Jawa. Mboten enten Arab kok jenenge Tono. Wah. Turun Arab niku ki turun Abu Jahal saged. Abu Lahab nggih saged. Niku maling sedanten, pemberontak sedanten. Ngoten. Napa ki endos tasih enten keturunan Habib napa? Lah pripun ta? Lah kok irunge rada mancung. Ya to raine rai Arab ngoten lho niku. Mboten raine rai asu niki. Asu menika ahli sunah. Asu niku ahli sunah. Lah kula mulatur kula wingi teng Surabaya ki. Dadi wong ki kita Islam napa kita iman niku ora bisa didelok saka cangkeme. Saniki ben kita Islam sing lanang nyeluk sing wedok mi. Sing wedok nyeluk sing lanang abi. Lah kula mboten setuju, tetep ibu kali bapak. Soale napa jenenge mawon asi. Air susu ibu menawi umi jenenge asu lagi air susu umi ya kan mboten pareng lu mangane yo gablek kok umi abi mbok no mbok mboten apa-apa ngulu papa papa gedang mbok wong Bantul tungkae mletek-mletek ngomongnya papa mamah papa mamah mau pergi mamah mau kemana? Mamah mau tandur mamah tandur tandur pari ireng parimu budhe nek budhe parine ireng no ketani aku wis ora ditanduri kok aku ora tanduri bo niku mboten ditanduri mboten tanduri garu garu iki sadrenge kula pamit mandhap Gus nek njenengan mlebet swarga kula nderekku oh njenengan dadi niku lak kiai-kiai niku lak senengane udud. Lah ning surga niku ora ana geni. Ora ene. Andelalah Ki Indus niku nyemplung neraka. Kula kelingan. Ki Indus, iki ana kene pengin udud, ora ana geni. Tulung gawake geni kon neraka. Wah. Akhire Ki Indus mentas saka neraka. Mentas saka neraka mergane nyediapke koreke. Nggih. Nggih. Wong udud niku bahasa Arabe larangane wong Islam udud niku mung sepisan. Napa niku? Tulisane wala ududi wa antum sholati. Janganlah kamu udud ketika kamu sembahyang. Ora ana, sembahyang kok kan bayi udud. Malaikate keselamat. Ning sing ning sing paling cetha udud niku mesti wong NU. Sebab e? Lah soalnya Muhammadiyah niku haram. Wong NU niku udud momen nganggo dalil kok. Dalile. Ni'matul udud ba'da dahar. Ngoten niku kok. Ba'dal badokun. Ba'dal badok. Turun nikah nampak NU itu menyemponsori udut. Lah nopo? Saben-saben pom bensin mesti wonten tulisan NO smoking, NO smoking, NO smoking. Ning kula niku sowan pertama kali teng dalem iki entus niku, Kang Seno. Kula lak transit teng hotel, orang ngerti lak kula niku ora tau udut. Anak buah iki entus niku ndugeni kula teng hotel ditawari udut nganggo bahasa ngapak. Ya Allah, ora tegel. Pak Kiai, kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Lah ora ngajak tapi kiai kon ngobori cocot lah ngamur banget niku. Ya Allah. Ning kono iki bahasane ngobor-ngobor congor. Ngomprongi congor. Niku lah daerah Kebumen. Wong sing namine Gusti Allah niku nyiptakaken cangkem niku nggih pirantine komplit. Nggih, enten ilat. Ilat dirajek nganggo untu. Nggih, maksude napa? Dilapisi nganggo lambe. Nggih. Kesatuan antarane telak indil-indil ilat untu lambe. Niku naminipun cangkem dicangcang supaya ini senenge fitnah ya rumus kimiane CO2T cocok dasaripun menika lek tejo menawi kula ngendika cocok ngendika ndasmu niki enten Mbak Nur jo kula wae pesen kali kula niki nembe ngandhut 7 bulan niki njaluk dinyanyike tembang bajing loncat. Nah, ayo Nur, bajingan loncat. Bajing mboten bajingan. Wah, sori sori. Ayo bajingane ngadeg. Bajing sing arep nyanyi bajing ngadeg. Gus Mitah. Nggih. Yo, mendem. Mendem. Monggo Pak Nur. Kok mangke intro napa mboten? Padhe kangge anu Satrio Laras. Neno nenong jeng jeng jeng napa biasa mawon? Biasa mawon. Bajing luncar. Spesial kagem Bunda. Bunda siapa? Bunda Bunda Dwi. Bunda Dwi. Nggih. Namine sinten to? Tah. Jenenge Darmi. Kuwi asline sih. Bajing luncat sing ndang cepong sapa? Enggak tak sawer, sewu. Teluk wae wis. Ora usah nganyang to, ora bayarane kok. Kulo diparingi kalih Gus Miftah kok wau. Eh? Diparingi kalih Gus Miftah. Oh iya ta? Diparingi THR. Dileminating. Kuwi berkah saka kiai ya. Nggih. Kowe ngoter siji tunggal malih niku ingkang biru. Ngi laminating. Tawete dileminating. Loh, sampun sami ketawa lho, sampun sami ketawa lho. Salah satu bagian pakaian kita yang akan ditanyakan oleh malaikat kelak di akhirat adalah cawet. Ya ora Nur. Aku ditakoni Nur, dalam malaikat. Dalam malaikat. Cawetmu mlotro nggo ngladeni lanangmu apa ora? Ya yang ngono kuwi. Jepuke takon karo aku. Lendeng. Nggih malaikat. Cawetmu mlotro. Ya. Dinggo ngladeni bojomu apa ora? Ora, nggo ngising. Masa ngising cawetan oh ngawur. Ngising. Jadi ngising polos tomo kira. Itu ada inti lilinnya dua. Eh? Ada inti lilinnya dua. Apanya? Itu di bokong. Kuwi bol goblok. Oh bol. Ngawurnya orang pucat. Menane cokolo mangsane nduk. Kue ngacani sinti kacani ojo mung rai to. Sesekali silit di kacani. Tapi tak pikir-pikir kamu itu jorok banget loh. Kenapa sih? Kemana-mana enggak pakai cawet. Eh kalau pakai cawet alergi. Kenapa? Nah itu, saya kan menghindari malaikat. Kalau malaikat tanya, kamu cawetnya melotrok. Saya enggak pernah cawetan malaikat. Ngapunten lek tejo payu kula nggih mergo kemproe niku. Ngelitikno, nyepang ngapunten lho nggih. Paru kula nggih mergo niki. Sementing sarumu ngomongan tok, jangan perbuatan. Coba Nur, kira-kira umpamane pantus ki arep rabi meneh. Iki coba jajal pilihan-pilihan iki sing. Di aja sing sebelah kene dhewe iki jandus kentel warso kowe wis. Es payet. Diro lu kira-kira sing di sing pilih kok apa sih? Ya apa sendiri toh, masa enggak ngomong sama saya. Kalau saya pengennya semua. Apakah masih mampu? Yo mipil. Sebab yang namanya obat sek itu Dek Seno ini dengarkan. Disiki dengarkan win bareng dong ya kan. Tidak usah pakai obat-obatan. Itu akan ada efek depannya. Apa itu? Pakai ini saja sudah. Kok mau bisa? Satu jam, dua jam pakai ini. Nanti saya tahu kasih tahu caranya. Dua jam, tiga jam oke. Okay. Terus caranya gimana coba? Ya dingenek-ngenek ke, nah ini sak jam, rong jam, ya seorang apa-apa. Oke, nanti saya kawai dole, terus murah apa-apa, terus gini-gini, dah. Udah ngejar nanti. Terus pengin, pengin, pengin, gini-gini. Gak mau. Weh, saruh. Pecing. Loncat, bajing loncat, kastana asu. Astana ini kuna apa? Apa? Astana ini kuna apa? Astana? Nggak. Kuburan? Astana ini kuburan, bajing loncat ke astana. Janganlah kamu jadi bajingan dan kutu loncat karena kamu akan masuk kuburan. Maka dari itu, kamu dari jadi orang perempuan, nurut sama suami ya. Okay. Selalu mengatakan iya, nggih, nggih. Gitu ya. Apa-apa harus iya gitu. Harus. Termasuk Mas Dos ki ono. Apa? Ki entos semoga barokah. Amin. Pun mangasto mawon mboten. Yo ora. Nggih kene. Bangsat iki. Apa seneng nek wong tuwa kaliren ya? Mboten maksud e mek kula tambahi mboten. Lah mu kudu. Kudu harus. Suara to mayang e. Sami kali kula. Nek lek tikno saniki Nur, lek tikno ki saniki Gus Mita. Pripun? Di sana. Kabar baru. Lek tikno iki sekarang sik dilit. Seko sedulurku nom Sidro Pleret sarjana seni. Wis padha karo sampean. Turoto setengah mudar niku wis munggah haji pisan. Hajingan. Nyanya-nyanya dicaske panjenengan iki. Nek duwite aja. Monggo. Wani nampani duwite Sidro Pleret ketempelan demit sampean. Leres. Ten ujar mboten kaul. Menika kula tambahi lek. Monggo lek. Sen banget iki. Yo isine yo ditutupi raine. Lho. Iki ana putune iki lho. Lah iki maksude ngene iku sampeyan mawon sing mboten tanggap sasmina. Lah iya mula terus tak ngene. Ngene iku ora mesti kaplak mboten. Litikno. Artone telas. Litikno niku saniki menawi kanca-kanca lintunipun mboten payu, piyambake niku wayangane teng bang. Tapi betane mboten wayang, mboten kamelan, betane sertifikat. Ya BPKB. BPKB. Ya ya ya ya. Monggo monggo. Gentere Mas. Bajing luncur. Bajing luncur. Bajing luncur. Ke istana. Aduh, aduh. Abdi lepat narosan tak dianggal bajing loncat bajing loncat ke istana aduh bapak abdi lepat narosan Bajing loncat wis nyok. Saya itu saking jiwa seni ini gamelan isi nang trek wae urung diudunke wis tak jogeti. Ya. Yang terakhir, kenapa Timur Tengah, Gus Miftah? Negara Timur Tengah hampir 99,9% beragama Islam, tapi semangatnya adalah saling membunuh karena di sana tidak ada kebudayaan. Tapi di Indonesia, walaupun ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, tidak saling membunuh, tidak saling merusak, saling menghargai karena di sini ada kebudayaan yang disebut kebudayaan Indonesia. Wong Kristen mana? Itu agama ini pun apa? Islam. Oh Islam. Kon mau cari Fatika iso asa dua lagi. Wiji. Wah, batok bolu isi mercon. Menawi Litikno Katolik. Ji. Katolik Muhammadiyah ini kepanjenengan. Budayati Islam. Kang Ucu. Oh, Kang Ucu. Benyek. Kristen. Tetapi dengan adanya perantara wayang, maka orang Islam bisa menikmati, orang Kristen bisa menikmati, orang Hindu bisa menikmati. Itulah kehebatan dari kebudayaan. Dan Kanjeng Nabi itu adalah apa kuwi? Wedang. Remang samu wedang tau dikira radiator apa? Didiak cengelmu. Meteng kowe mengko. Nggih, pramila monggo. Setiap dalang adalah punya keistimewaan. Setiap dalang adalah orang istimewa. Karena dalang akan membawa petuah yang baik dan yang buruk. Leres menapa mboten? Nggih, leres nggih. Oleh karena itu, silakan. Dalang berdua supaya memainkan permainannya lagi. Saya mau mendelik di sini. Mau nonton Tikno Katolik. Sering ke gereja? Ora tau ro aku. Kurang ajar tenanan. Diati kuwi lanange cung duwe agama kuwi sing cetha. Islam Islam, Kristen Kristen, ora tau mangkat nang gereja aku Katolik. Senene karo Yesus. Nggih. Pangapuntenipun Kang Katolik Tejo. Pangapunten kanak nak Tikno. Nggih, nggih. Lan pangapunten Kang Kada. Monggo dipun lajengaken, dipun lajengaken. Wis ora usah lagu-lagu meneh, ora bayaran. Tepuk tangan yang meriah untuk persatuan dan kebudayaan Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk wayang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkono bidaling para prajurit. Gerak gerak. Andeman ingkang. Budek ku piye budek. Kok dundang gerak gerak. Latihane ngono. Gerak gerak. Andeman ingkang jarang makalah genti manite pamekaira risak iso jane yoan ning aku diloke cah cilik-cilik kuwi oleh Tejo kuwi yojo kok dadi Sudarsono dahat iso ya Kendali karanga manjing lalan kuto ngrek mitir la katyo to suma ramba Om. Mong mong jir Baya Yakso teman Om. Kuro suruh manahut yena sang narapat mojo bidaling prawadya bala saking negari Mandura akeh kang samya ngampil sanjata kinarya mangsayuda wonten kayangan awit kayangan jungring saloko den kraman Alendra Ndrawati Prabu Yudha Kala Kresna arsa jungkeng kayangan Suralaya. Bye. Lali sing ngendang iki ora apa-apa. Sing kompak kono ya. Baleni le. Nang tak, nang tak, terang rundu. Ngencot. Yo. Awas! Ngeratsi! Tande, tande! Yo, meripil! Singkat, wah, keplean, wah, wah, kerapce, wah, wah, Manuk. Ratri gumulung mangrembak ing wadya. Wadya gelar sira wang-wang kelari rubukir jalatri. Ong jagat diwana satrio kandhet mentang kaya gendewa malang kaya ndo dumunung ana kayangan kuwanda waru ojo mati tanpa ran sopo kakasihmu. Satrio Nggar Buruci Haryo Setyaki Wesni Wiro Singo Mulang Joyo. Kowe sopo? Hah! Kesete munggah sari. Sesembahanku, junjunganku. Nalindra Ndawrawati Sang Prabu Yudha Kalakresna. Raja Telukan saka Kraton Paranggubarjo Prabu Ludramuka. Weh, Setyaki, Kodawaran. Semingkira aku bakal sowan ngabiyantara kayangan Suralaya. Puncak Himalaya kayangan Jungring Saloka bakal ndak jungkeng kawibawane. Bakal dilenggahi Sang Prabu Yudha Kalakresna. Kowe aja melu-melu celeng boloten kebolatengen. Kowe titah wanowani ngrangsang kawibawan kadiwan ora urung bakal nampa si kuning tiwa. Ora kena kowe sowan ngabiyantara Sang Hyang Jagannata. Ora esuk ora sore kena kowe munggah kayangan yen bisa nglangkai kuwan dari Setyaki. Babu, babu, babu. Kecok alun nantang lalap ngemping loro ginjah pati. Kaya lanang lanang odiwu. Gembelo sirahmu, sugih bondo kendel wani. Nantang perang marang Prabu Ludramuka. Podo karo kowe nyidam bandu soanguk-anguk neraka jahanan. Sak durunge kowe tekaning pati sambato bobo ngakoso. Tumungkulo ibu pertiwi. Gigit tawir telingamu. Gidam lek datamu. Yo, yo. Jaino. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Ngrucut. Mati we. Wah, wah, wah. anteng godoh pecah siramu. Bayu. Cocok tuh mak. Oh. Us. Jempol dia tahu. Mundur, mundur, mundur. Rombek marwa sing sang makyat kurdo kata kaping hiri kori sang pinarwoso ngestung koro diwaku jagat busanamu prasojo ora sak lumreng prajurit genia kowe wani malang kadak ning palagan ngaku sapa aranmu yo ditepungake juru gamel negara Mandura yo aku juru seratine Kyai Puspadenta aranku Nara Rukem kowe sapa Angkara Murti rayi dalem saka negara Dwarawati. Yen kena taeman kanthi kranane ngaris, mumpung durung akeh bebanten, sebab perang iku wengis. Sebab perang kuwi ora ana kerampungane lamun ora ana ing kengalah salah sawiji. Mongko negara Mandura kuwi wis kondang kaluka papan ing ngayom ayem tata tipen ning sakwise. Sang Prabu Yudha kala Kresna ngraman ning kayangan wurung tan wurung mesti bakal hamblabar tekan ing Arcapada becik Baliya kandheken semene nggon Pancakara ora berduli yang pancen kowe jiring getih wedi mati semingkira aja tanding marang aku ora watak nadyan tak ora tinuding dadi prajurit nanging wajibe labuh negara budiya tak sembadani bongo tak rampung oh kelakon rungce kupingmu panggal tak ayon. Sono rai doppio bus ayo maju thank you. Ayo, ditunggal. Ditunggal sing maju. Maju! Maju! Maju! So kala kalono kalayat naut nempel kesro kendro mawa merutur birowo iki ana satriya metuke marang aku Bratasena aranku bali aja nganti mbacut kowe ngobrak-abrik prajurit barisan saka negara Mandura ingkang dadi serayaning dewa oleh bacut ora oleh bacut apan bacut idak-idak gepeng awak mongso gedheka bangki wae. Yakso kororeka kiri kiri manyaut manampel pindo singonap tulawan. Titi Yuang Kulo Lutro Mas Pati Rojo Dewang pengamukmu nganti koyo gajah kilangan serati Satrio Gagah Singgah Perkoso Godeng Posi Maradodo Beringah Beringah Kuning kowe serayaning poro Jawoto kowe Satrio Bukiro Tahu jenengmu Broto Seno iyo dasar keboro nyoto kowe Ratu Ndorowati Prabu Yudho Kolokresno Balio Markaning Becik Hojo to pacut kinggonmu bakal jungkeng kawibawan kahyangan jungkring saloko puncak imoloyo babo babo aku sumpah kang sleksenan bopong akoso ibu pertiwi yento aku rabiso lenggah dampar marju gundo manik dadi ratu ning para Jawa tong wasani jagat triluka bawana trimo aku njaluk swarga marang dewa ewang jagat nata ora gelem maringake kayangan Suralaya obrak-abrik tak gawe sungsang bawana halik ora minggat tidak kepeng apa mubawa Jogeto tak kendangi den. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Yo. Wah. Wah. Wah. Wah. Oh. Oh. Ah. What? Wah. What? Mati aku. Wah. Wow. ayamu. Perkencang, perkencang, warudaya lontolo ya Eh, Prabu Yudha Kala Kresna ampiak awur-awur ambabi wuta ngamuk punggung jagoning para dewa srayaning para bathara Baladewa Bratasena Setyaki mundur gelanggang colong mlayu Engger para Jawata lawang selo matangkep ditutup dadi atur Adi Permesti Yeah.